Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma ja'al ma nata'allamu hujjatan lana la 'alaina ya rabbal 'alamin. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an, kita masuk pada bab tayammum. Setelah bab al-ghusl minal janabah, kemudian al-musannif rahimahullah membuat bab, yakni bab tayammum. Yakni setelah al-musannif selesai menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan taharah dari hadas akbar wal asghar, kemudian beliau berpindah kepada bagaimana taharah dari hadas akbar wal asghar dengan tata cara tayammum dengan debu. Bagaimana yang demikian? Kalau dengan air sudah dijelaskan. Kalau taharah dari hadas asghar, yaitu dilakukan dengan berwudu. Kalau dari hadas akbar, dilakukan mandi. Nah, kemudian kalau tidak ada air bagaimana? Nah, maka di sini kita harus mengetahui bagaimana tata cara kaifiyah daripada tayammum tersebut. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an, taharah dengan tayammum ini adalah taharah pengganti, taharatun badil, yakni secara asal taharah itu dengan air. Adapun tayammum ini adalah pengganti, bukan asal. Yakni yang wajib bagi kita adalah taharah dengan air. Makna dari pengganti adalah kalau ada alat bersuci secara asal yaitu air, maka enggak boleh tayammum. Karena air ini adalah asal dari taharah. Adapun tayammum itu adalah pengganti dari air. Kapan? Ketika tidak didapati air, atau ketika sakit tidak mampu melakukan taharah dengan air. Kalau taharah dengan air, maka sakitnya akan bertambah parah. Atau orang yang sehat, air ada, cuma kalau dia memakai air nanti akan membahayakan kesehatannya. Misal, ini misalnya dalam kondisi yang dinginnya sangat, dinginnya luar biasa, air ada dan kondisi dia tidak sakit. Tapi kalau misalnya berwudu atau mandi janabah, mandi junub dengan air akan membahayakan dirinya, maka boleh dia berpindah kepada tahara yang pengganti tersebut, yaitu dengan air. Masyarul muslimin rahimakumullah jami'an, Dan tayamum ini adalah taharah mu'akkatah, taharah yang terbatas dengan waktu. Yakni taharah ini akan batal ketika didapati air. Atau ketika hilang uzur yang membolehkan dia untuk tayamum, yakni sakitnya sembuh. Kalau sakitnya sembuh, sudah batal tayamumnya, harus berwudu. Atau dingin yang sangat itu telah hilang. Misalnya dinginnya itu pada waktu pagi saja. Kalau dia berwudu atau mandi, maka akan membahayakan kesehatannya. Misalnya mempunyai riwayat asma misalnya. Nanti kalau mandi, bisa-bisa kambuh asmanya. Maka ketika dinginnya itu hilang, yakni berpindah pada waktu siang, ya sudah, enggak boleh tayamum. Maka barakallahu fikum, tayamum itu akan batal ketika didapati air atau hilangnya udzur, yang dengan udzur itu diperbolehkan untuk tayamum. Kalau misalnya tidak didapati air atau dia dalam keadaan sakit, kalau berwudu akan semakin parah sakitnya, boleh dia terus-menerus bertayamum walaupun sampai bertahun-tahun lamanya selama uzur itu ada. Sebagaimana yang demikian ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annas sa'idah at-tayyibah tahurun wa illam yajidil ma' ashra sinina. Sesungguhnya debu yang baik itu penyuci, pembersih, walaupun seseorang tidak mendapatkan air selama 10 tahun lamanya, walaupun dalam waktu bertahun-tahun dia tidak mendapati air, ya air ada tapi cukup untuk minum saja, untuk kebutuhan daruri. Kalau untuk mandi, untuk berwudu, nanti bagaimana minumnya? Boleh tayamum walaupun bertahun-tahun lamanya. Atau dalam keadaan sakit yang apabila berwudu akan bermadarat, semakin parah sakitnya, walaupun bertahun-tahun, boleh dia bertayamum. Dan pembatal tayamum itu sama dengan pembatalnya wudu. Pembatalnya tayamum sama dengan pembatalnya wudu. Nah, masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an, tayamum ini adalah kekhususan yang diperoleh umat ini, yang tidak ada pada umat-umat sebelum kita. Yang demikian ini sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah, yaitu di akhir bab disebutkan hadis Jabir bin Abdullah يعني أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء. Aku, kata Rasulullah, diberi lima perkara yang tidaklah lima itu diberikan kepada seorang pun dari para nabi. Di antaranya adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat sujud, tempat ibadah, dan alat untuk bersuci, yaitu tayamum. Bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita masjid, tempat untuk sujud, untuk ibadah. Yakni kita bersujud di mana saja itu sah. Kita sholat di mana saja sah. Yang penting jangan mengganggu orang yang lewat. Yang penting pantas. Kecuali apa? Yang tidak boleh digunakan untuk sholat bersujud, yakni al-maqbarah wal hammam, yakni kuburan dan kamar mandi, itu yang tidak boleh. Selain daripada itu adalah masjid, boleh kita bersujud di sana. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, taharah dengan tayamum ini dibolehkan berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama. Berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Adapun Al-Qur'an, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidhi aw lamastumun nisa. Apabila di antara kalian itu sakit atau safar, atau ada di antara kalian yang datang dari buang air, atau ada di antara kalian yang menggauli istrinya, kemudian falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapati air, bagaimana mau ibadah? Telah datang waktu sholat tapi tidak ada air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian su'idan tayyiban, dengan debu yang bersih dan baik. Famsahu wujuhakum wa aydiyakum minhu, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj, tidaklah Allah Subhanahu wa taala ingin memberi beban pada kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tapi Allah ingin membersihkan kalian, mensucikan kalian. Wa yutimma 'alaikum ni'matahu la'allakum tashkurun. Dan Allah hendak menyempurnakan kenikmatan ini untuk kalian, maka hendaklah kalian bersyukur, supaya kalian menjadi orang yang bersyukur. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, tayammum itu adalah penyempurnaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang diberikan kepada kita. Tayammum ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyempurnakan nikmat ini untuk kita. Karena apa? Karena dengan adanya tayamum ini, Allah Ta'ala ingin mengangkat kesusahan kalian. Susah nyari air, PDAM mati. Atau kalau enggak ada PDAM pakai sumur tapi listriknya mati, bisa nyedot air? Enggak bisa. Nah, terus bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesusahan kalian. dan syariat ini datang membawa kemudahan. Maka yang demikian ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita, terhadap kita, yang Allah taala berikan kepada kita. Supaya apa? Tujuannya supaya kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya nikmat tersebut mengharuskan kita bersyukur terhadap Allah. Adapun dalilnya dari sunnah, dari hadis, yaitu sebagaimana yang disebutkan al-musannif, bab tayamum. Ya, ada 3 hadis yang disebutkan oleh musannif dan juga ada hadis yang lainnya. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, at-tayammum secara bahasa adalah al-qasdu. Tayammum secara bahasa adalah al-qasd. Al-qasd itu adalah tujuan. Qasadtu ila fulanin, aku menuju fulan. Tayammum secara bahasa adalah al-qasdu. Apa maksudnya? Yakni al-masih qasada ila turab yadribu yadayhi, yadribu biyadayhi turaba wa yamsahu bihi wajahahu wa kaffaihi. Yang mana orang yang bertayamum dia menuju debu. Dia bertayamum, seorang bertayamum maksudnya adalah dia menuju debu. Dia mendatangi debu untuk dia pukul debu tersebut dengan kedua tangannya. Kemudian dengan debu itu dia mengusap wajah dan tangannya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ya secara syar'i, makna secara syar'i, taharatun bitturab ala sifatin makhsusatin dalla alaihi kitabullah wa sunnatu nabiyyihi. Secara syar'i makna dari tayamum itu adalah taharah, bersuci dengan turab, dengan debu. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat yang khusus. Dalla alaihi, yang telah menunjukkan padanya kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, kita baca hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaumi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat satu orang laki-laki yang dia menyendiri. Mu'tazilan artinya menjauhkan diri, menyendiri, jauh dari orang lain. Kenapa kok menyendiri? Lam yusalli fil qaumi, dia tidak sholat di kaum, yaitu bersama kaum. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an menunjukkan sholat berjamaah itu wajib. Ya, yakni orang laki-laki ini dia menyendiri, dan tidak sholat bersama kaum, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum? Apa yang mencegah engkau untuk sholat bersama kaum? Menunjukkan bahwa sholat jamaah wajib. Khilaf bainal ulama, akan tapi ini yang ditarjih oleh para ulama. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an. Kemudian laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, asabani janabatun walama. Wahai Rasulullah, telah menimpa padaku janabah dan tidak ada air. Ya, dalam riwayat yang lainnya bahwa ini peristiwa ini terjadi ketika safar. Ketika safar. Asabani janabatun walama. Nah, di sini ada faedah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya terlebih dahulu kepada rajul, kepada orang laki-laki tersebut. Tidak langsung menghukumi, lihat fulan, lihat dia menyendiri, senangnya itu enggak mau kumpul dengan kita. Dia senangnya menyendiri tanpa bertanya terlebih dahulu. Nah, ini enggak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada apa? Apa yang melatar belakangi engkau menyendiri tidak sholat bersama kami? Ya, artinya demikian, tidak langsung memvonis, tidak langsung mengatakan demikian dan demikian tanpa bertanya terlebih dahulu, padahal dia punya alasan. Alasan yang melatar belakangi perbuatannya tersebut. Ya, ketika enggak hadir taklim langsung enggak pernah hadir, padahal dia lagi sakit atau dia harus membantu orang tuanya sehingga dia tidak bisa hadir, dia harus membantu keluarganya sehingga tidak bisa hadir karena uzur demikian dan demikian. Ya, tidak langsung menghukumi, akan tapi ditanya terlebih dahulu. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada rajul ini ketika dia menjelaskan alasannya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan, memberikan jalan keluar. Nah, demikian. Nah, ini bertanya tentang kondisinya terlebih dahulu. Kalau misalnya dia butuh nasihat, dinasihati. Kalau misalnya butuh untuk ditegur, ditegur. Kalau memang pantas untuk dicela, ya, maka dicela sesuai dengan kondisinya. Nah, yakni barakallahu fikum, antara menegur, mencela atau memuji, maka yang demikian ini harus ditanya terlebih dahulu latar belakang apa yang mengakibatkan kamu berbuat demikian. Nah, kemudian sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, alaika bisaidi fa innahu yakfika. Maka hendaklah bagi kamu untuk menggunakan debu, fa innahu, maka sesungguhnya debu itu yakfika, mencukupi kamu. Yakni mencukupi kamu untuk mengangkat hadas yang akbar tersebut atau yang asghar tersebut. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaika bis-sa'id. Apa itu sa'id? Sa'id itu adalah kullu ma sa'ada al-ard. Tadi kita katakan sa'id debu, maksudnya kebanyakannya itu. Akan tapi sa'i secara rincinya itu adalah seluruh yang terangkat di permukaan tanah itu sa'i. Masuk dalam sa'i itu batu, terus kemudian debu, kemudian pasir, apa lagi yang di atas tanah. Nah itu sudah. Nah, ana bertanya kepada Ustaz satu sama ketika menjelaskan tentang masalah tayamum. Ana dulu ragu, benar enggak seperti ini? Yakni seperti yang dilakukan oleh orang-orang. Yakni tayamumnya dengan tembok. Tembok terus di usap-usap kemudian digunakan untuk tayamum. Ya demikian ini benar apa enggak Ustaz? Ya, maka beliau hafizahullah menjawab bahwa tembok itu batu dan dia masuk pada sa'id. Alaika bis-sa'id. Tembok itu dari apa? Dari semen, pasir. Ya, terus kemudian catnya itu kan ya dari bebatuan. Ya, terus kemudian diolah jadi cat. Ya. Maka itu termasuk sa'id, diperbolehkan. Tapi kalau misalnya anda tanya, kalau misalnya seorang tayamum dengan baju, misalnya tayamum tidak mencari debu, tidak mencari sesuatu atau tembok, enggak, tapi langsung tayamumnya dengan bajunya sendiri, yang demikian ini sah apa enggak? Ya, jawabnya kalau bajunya ada tanahnya enggak apa-apa, kalau ada debunya. Tapi kalau bersih ya enggak bisa. Ya, karena baju kan bukan sa'id, intinya itu debu. Intinya itu adalah sa'id. Kalau bajunya kotor habis sepak bola, ya, habis gulung-gulung, kemudian ada tanahnya yang nempel-nempel ya bisa untuk tayamum. Atau di kaca. Ya, kaca kalau kacanya berdebu ya bisa. Atau selambu, kalau selambunya itu sudah lama enggak dikebasi, enggak dibersihkan, kemudian ada debu-debu nempel ya, enggak bisa. Intinya adalah sa'id. Dipahami insyaallah. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an. Adapun kelengkapan dari hadis ini yaitu hadis Imran bin Husain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahasanya ini kejadiannya dalam kondisi safar, yakni ketika dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa pada saat itu tidak ada air. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib dan seorang laki-laki untuk mencari air. Dan di sini ada salah satu dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan orang ini melihat seorang wanita di atas unta yang membawa dua tempat minum yang berisi air. Kemudian Ali bin Abi Thalib bersama sahabatnya ini meminta kepada wanita tersebut untuk ikut bersama datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah butuh air karena hajah. Terus dan wanita ini belum masuk Islam. Nah, kemudian datanglah wanita tersebut dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bejana atau tempat air milik wanita itu dituangkan ke seluruh bejana-bejana, tempat-tempat air, kemudian tempat air wanita tersebut seperti semula, tidak berkurang airnya, masih tetap, masih tetap utuh, tidak berkurang sedikit pun. Nah, terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu bejana, kemudian memberikan kepada orang laki-laki ini yang mu'tazilan, yang menyendiri, walam yusolli finnas, dan tidak sholat bersama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil bejana yang berisi air, kemudian memberikan kepada pemuda ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idhab fa'afrighu alaika, pergilah engkau, kemudian tuangkanlah air ini pada dirimu, yaitu gunakan untuk mandi. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya taharah tayamum itu terbatas waktunya. Ya, ini kalau sudah dapat air ya mandi. Ya, kalau belum dapat air, tayamum. Ya, tayamum untuk menghilangkan hadas akbar atau asghar. Tapi kalau sudah dapat air, ya harus berwudu. Kalau hadas akbar, ya harus mandi. Ya, ini dalilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan air itu kepada laki-laki ini. Kemudian Rasulullah memerintahkan, izhab, pergilah engkau, fa'afrighu alaika, maka tuangkanlah air ini pada dirimu. Nah, ini menunjukkan bahasanya taharah asal, secara asal itu adalah dengan air. Kalau tidak ada, maka diganti dengan taharah tayammum. Sehingga dalam perkataan ulama, perkataan yang masyhur, idza hadaral ma'u batulat tayammum, apabila datang air maka tayammum itu menjadi batal. Ya, ini misalnya seorang tayammum untuk sholat, kemudian Allahu Akbar, dapat satu rakaat, dengar, kemudian dengar airnya sudah bisa keluar, PDAM-nya nyala misalnya, atau listriknya nyala sehingga bisa mengeluarkan air pompanya. Bagaimana? Keluar dari sholatnya. Karena apabila air itu hadir, air itu datang, ada, maka tayamumnya batal. Akan tapi kalau misalnya dia sudah selesai, kemudian salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian airnya keluar, airnya ada, maka dia telah melakukan ibadah tersebut dengan taharah yang syar'i. Ya, dengan taharah yang syar'i. Kalau sudah selesai, maka tidak perlu berwudu dan mengulang, karena dia membangun ibadahnya itu dengan taharah yang syar'i. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة. Nabi telah mengutusku dalam suatu keperluan, hajah. Fa'ajnabtu, lalu aku junub. Falam ajidil ma'a, dan aku tidak mendapati air. Fatamarraqtu, maka aku bergulung-gulung. Fis-su'idi, di tanah. Kama tamarraqad dabbatu, sebagaimana hewan yang bergulung-gulung. Summa ataitun nabiyya, Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika lahu. Lalu aku menyebutkan kejadian ini lahu kepadanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yakfika. Sesungguhnya cukup bagimu antakula biyadaika, untuk kamu lakukan dengan tanganmu. Ya, antakula maksud dengan antakula maksudnya adalah antaf'ala. Ya. Antakula tapi kalau dengan perbuatan maksudnya adalah melakukan. Bukan artinya mengatakan. Yaitu untuk kamu lakukan dengan kedua tanganmu hakadha demikian. Kemudian dijelaskan oleh rawi yaitu Anas yaitu Ammar bin Yasir, thumma daraba yadayhi al-ardha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukulkan atau memukul biyadayhi dengan dua tangannya al-ardha yaitu bumi atau tanah. Memukul tanah dengan kedua tangannya. Dorbatan wahidatan. Satu kali pukulan. Ya, satu saja. Tidak kemudian mengusap wajah, memukul memukulkan tangannya ke tanah untuk mengusap wajah, kemudian untuk mengusap tangan memukul lagi. Tidak. Tapi di dalam hadis ini disebutkan secara jelas dorbatan wahidatan, satu kali pukulan, yaitu untuk wajah dan tangan. Baik. Thumma masaha shimala 'ala al-yamin. Kemudian beliau mengusapkan ashimal, mengusapkan dengan tangan kirinya alal yamin di atas yang kanan. Wa zahira kaffaihi. Dan punggung telapak tangan. Wa wajahu dan wajahnya. Ya, nah. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an. Masaha shimala 'ala al-yamin. Situ apa? Diartikan apa? Ya. Mengusap kedua telapak tangan. Mengusap punggung kedua telapak. Ya, ya. Nah, ya ini maknanya demikian. Mengusap punggung dua telapak tangan. Masaha shimal 'ala al-yamin. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengusapkan yang kiri di atas yang kanan. Yaitu yang diusap apa? Kanan terlebih dahulu. Kalau kanan terlebih dahulu berarti yang usap apa? Yang kiri. Yang diusap adalah kanan. Nah, yang diusap adalah punggung, yaitu di atas. Ya, punggung telapak tangan. Bukan telapak tangan yang di ini yang putih bukan, tapi yang atasnya saja itu pun sampai pergelangan, gampang kan? Ya, yaitu begini, kemudian, nggak perlu tiga kali, nggak satu kali, nggak ada keterangan tiga kali, ya, yaitu mengusap dengan tangan kiri diusapkan ke punggung telapak. Punggung telapak kanan ya sampai pergelangan saja satu kali, kemudian kiri satu kali, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap wajahnya satu kali. Ya, sudah selesai. Ya boleh. Yang jelas mengusapnya dari atas atau dari bawah enggak ada ketentuan. Yang jelas mengusap punggung telapak kanan dan kiri yaitu sampai pergelangan. Dari bawah boleh, dari atas boleh sebagaimana kalau berwudu mengusap tangan, mencuci tangan bagaimana? Apakah harus dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Tidak ada ketentuan, bebas. Dari atas boleh, dari bawah boleh. Ya, sunnahnya berapa? 3 kali. Bagaimana tata cara 3 kali itu? Satu terhitung 1 kali apabila rata. Kemudian kalau sudah dianggap rata sudah 1 kali. Kemudian dicuci lagi rata berarti 2 kali. Kemudian ketiga kalinya. Paham ya? Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an. Nah di sini ya, dan di dalam riwayat yang lainnya, dan di dalam riwayat yang lainnya dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaskan tangannya. Mengibaskan begini. Ya, boleh mengibaskan tangan, yakni menepukkan tangan ke tanah kemudian dikibaskan. Ya, dikibaskan, dikipat gitu. Ya. Terus kemudian digunakan untuk mengusap tangan kanan dan kiri kemudian wajah. Dan di riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniup. Ya, ditepukkan ke tanah kemudian ditiup. Kemudian digunakan untuk mengusap kanan dan kiri dan wajah. Keduanya boleh. Ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di sini masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, terkait dengan perbuatan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, yakni dia tahunya bahwa tayamum itu adalah untuk hadas asghar. Tidak tahu kalau tayamum itu bisa menggugurkan hadas akbar, sehingga dia melakukan apa yang dia lakukan. Sebagaimana kalau taharah dengan air, kalau kalau dari hadas asghar dengan apa? Wudu. Kalau hadas akbar berarti airnya itu harus dikebiurkan ke badan, ke seluruh badan. Nah, demikian juga kalau gitu, kalau hadas asghar yaitu dengan tayamum tanah. Nah, kalau hadas akbar berarti harus mengenakan seluruh debu itu kepada seluruh badannya. Sehingga dengan pemahamannya dia tersebut, kemudian dia bergulung-gulung di tanah. Berijtihad. Ya, ini seseorang boleh melakukan ijtihad. Ya. Boleh melakukan ijtihad ketika dia tidak mengetahui suatu perkara. Walaupun yang afdal adalah bertanya. Kalau tidak memungkinkan untuk bertanya, maka dia berijtihad sesuai dengan apa yang dia ketahui. Sebagaimana Ammar bin Yasir, beliau radhiyallahu anhu berijtihad. Nah, yang mana ijtihad itu tidak selalu benar. Ya, tidak selalu benar. Dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ketika dia berijtihad dengan melakukan yang demikian, akan tetapi di dalam dirinya masih terdapat iskal, yaitu dia merasa muskil terhadap apa yang dia perbuat tersebut, sehingga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa dzakartu lahu dzalika. Aku menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatanku ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Cukup engkau melakukan dengan kedua tanganmu demikian. Maka barakallahu fikum, thumma daraba biyadaihi al-ardha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepukkan dengan kedua tangannya kepada bumi, kepada tanah. Nah, ini merupakan apa? Ta'lim bil fi'il. Merupakan ta'lim, yakni pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan. Ya, ini taklim itu macam-macam, ada dengan thariqah penyampaian langsung, ada dengan thariqah bertanya kepada orang yang ingin disampaikan padanya ilmu, atau dengan thariqah perbuatan praktek. yakni semuanya ditempuh ya menurut kebutuhan. Kapan kita butuh menyampaikan ilmu itu dengan praktek perbuatan, dan kapan kita butuh menyampaikan dengan pertanyaan, dan kapan kita menyampaikan langsung tanpa ditanya, nah itu masing-masing mempunyai kondisi-kondisi yang tersendiri. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri tentang tayamum ini. Biasanya yang anggota tadi tayamum ini mudorot, seperti kena debu juga bisa mudorotkan, itu gimana? Kan sudah ditiup. Kan sudah ditiup. Kalau sudah ditiup berarti tinggal sedikit sekali. Insya Allah tidak mudorot. Luka ya ditempelkan sedikit. Ya. Lukanya dibungkus apa enggak? Kalau kita kadang-kadang kan sering jatuh gitu. Ada solah apa sih? Solah apa? Ya, skip atau semacam kantong tas kalau. Ya diusapkan di atasnya. Kalau apa tangannya dibalut kan nggak ada muskilah ya. Muskilahnya itu kalau lukanya terbuka. Ya fattakullah masata'tum. Kalau misalnya tidak bisa mengenakan pada lukanya, ya di sebelah-sebelahnya luka. Ya, di sebelah-sebelahnya luka. Keterangan yang memakai 3 kali itu apa? Apa itu? Keterangan yang memakai 3 kali bukan 1 kali. Tidak tahu. Ini dalam hadisnya tidak ada keterangan 3 kali. Ya, ini dharaba biyadaihi hakada. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa mengusapkan tangan kiri juga di atas tangan kanan dan mengusap wajah. Itu saja, nggak ada keterangan 3 kali. Ya, nggak ada dalilnya tayamum 3 kali. Tayamum itu 1 kali, 1 kali, 1 kali. Kanan 1 kali, kiri 1 kali, wajah juga 1 kali, nggak ada 3 kali. Soalnya sama setelah tayamum yang itu. Wallah alam. Nggak ada. Itu kalau mandi janabah kan ada wudunya. Ya, sehingga selesai mandi janabah kemudian membaca doa setelah wudu. Tapi kalau tayamum bukan wudu. Ya. Wallah alam bisawab. Belum pernah mendapatkan doa setelah tayamum. Allah alam. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.